Ikhwanakum a'azzakumullah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mewujudkan hikmah yang agung yang mulia ini, umat manusia dan jin ada di sebuah persimpangan jalan. Ada di antara mereka yang lurus sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan asal penciptaannya, tahu tujuan hidupnya, sehingga dia pun beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin, seperti fitrahnya dia. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap bayi yang dilahirkan, dia dilahirkan di atas fitrah. Yakni di atas kesucian, di atas keislaman. Fa'adawahu yuhawidanihi, aw yunasiranihi, aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Ini pihak yang pertama. Masih di atas fitrahnya, menempuh jalan yang lurus, siratan mustaqim. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun di sana ada sekian banyak pihak yang tidak menempuh siratal mustaqim. Di persimpangan jalan tadi ternyata dia belok ke arah kanan, belok ke arah kiri. Dia belok ke arah kanan dan dia belok ke arah kiri, menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka inilah orang-orang yang kafir. Di antara mereka ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka lagi ada yang dinyatakan tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim kondisi yang ada di persimpangan jalan tadi di dalam surat Al-Fatihah. Doa yang selalu kita panjatkan dalam salatnya kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada jalan Engkau yang lurus, ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, ya Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain di An-Nisa, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Allah mengatakan setelah itu, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Anda perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada tiga pihak. Yang satu di atas siratal mustaqim, yang dua menyimpang dari siratal mustaqim. Ada yang menyimpang ke arah kanan, ada yang menyimpang ke arah kiri. Ada yang belok ke arah kanan, ada yang belok ke arah kiri. Ada yang maghdubu alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi dan yang semisal mereka. Ada pula yang satunya lagi yang dikatakan seperti orang yang zalim, orang yang sesat, yakni orang-orang Nasara dan yang semisal dengan mereka. Seperti dijelaskan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ketika menjelaskan tentang ayat ini. Al-maghdubu alaihim humul yahud, orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Abbalun humun nasara, sementara orang yang sesat adalah orang-orang Nasara. Persimpangan jalan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lurus jalannya, kaum muslimin, para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ada pula yang menyimpang jalannya, belok ke arah kanan, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belok ke arah kiri, diklaim sesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanatina azakumullah, ketika terjadi persimpangan jalan semacam ini, itu bukan dimaknakan bahwasanya siratul mustaqim mengalami perpecahan, siratul mustaqim mengalami keretakan. Tidak. Siratul mustaqim lurus sebagaimana sifatnya, sebagaimana hakikatnya. Tetapi orang-orang yang menyimpang daripadanya itulah yang menyimpang dari jalan tadi. Merekalah yang menyelisihi siratul mustaqim. Merekalah yang berpisah, memisahkan diri dari siratul mustaqim. Tidak benar ketika dia menyatakan orang-orang yang sedang menempuh ibadah kepada Allah terpecah belah. Terjadi perpecahan di antara mereka. Ada yang siratul mustaqim, ada yang maghdubi alaihim, ada yang dhalin. Tapi semuanya benar. Tidak. Yang dinyatakan hak, yang dinyatakan lurus cuma satu. Yang betul-betul masih di atas fitrahnya. Dan dia menempuh siratul mustaqimnya. Jalannya Allah, jalannya para anbiya wal mursalin. Ada orang-orang yang salah jalur, belok ke arah kanan, belok ke arah kiri, dialah yang menyimpang, dialah yang mengalami perubahan, dialah yang tergelincir di persimpangan jalan, dialah yang tersesat dari jalan yang benar. Siratul mustaqimnya tetap, ya jalan itu, ya bimbingan itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Yang mengalami perubahan adalah umat manusia dan jinnya. Imanuddin azakumullah. Terkait dengan pihak pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mengerti kewajiban dia beribadah kepada Allah, maka mereka ini karantina hazakumullah diwajibkan dan dituntut di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dituntut beribadah di atas dasar ilmu, bimbingan syariat, ilmu agama yang tertuang dalam kitabullah Al-Quran, yang tertuang dalam hadisnya Rasulullah SAW, yang diuraikan, yang dijabarkan oleh para ulama, para fuqaha dari kalangan para sahabah, para tabi'in atau tabi'in, dan juga para ulama-ulama yang telah mereka sampai hari ini ila yaumiddin. Dituntut untuk beribadah di atas ilmu. Allah menegaskan dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambiki. Fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah azza wa jalla. Wa astaghfir li dzambik, dan beristighfarlah engkau atas dosa-dosa kamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah berilmu sebelum perintah berucap, ucapan la ilaha illallah, dan sebelum berbuat, yakni perbuatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanda ibadahnya harus dibangun di atas dasar ilmu syar'i. Tidak boleh dibangun di atas perasaan. Tidak boleh dibangun di atas akal fikiran. Tidak boleh dibangun di atas istihsan, anggapan-anggapan baik. Tidak boleh dibangun di atas dasar kebiasaan. Tapi ibadahnya harus dibangun di atas dasar ilmu syar'i. Yang kedua, juga dituntut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dituntut untuk ikhlas dalam mengerjakannya. Mempersembahkan semua ibadah tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya tauhid. Mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata. Ihtisabul ajr. Itu yang namanya ketulusan. Harus ikhlas. Dalam beribadah tidak boleh mempersembahkan sedikit pun, satu pun, sebuah amal ibadah kepada selain Allah. Itu merupakan kesyirikan. Dalam beribadah kepada Allah tidak boleh ada tendensi-tendensi tertentu. Tidak boleh ada tendensi duniawi atau yang lain-lainnya. Itu riya, itu sum'ah, mengurangi atau meniadakan keikhlasan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, di Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintahkan. Mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya, sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus, yakni para muwahhidin, ahli tauhid tamasyir. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menegaskan, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya namanya amal tergantung niatnya. Dengan niat yang baik. Ini tuntutan yang kedua. Mereka dituntut dalam beribadah kepada Allah, di samping dibangun di atas dasar ilmu syar'i, dituntut juga untuk mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah dengan dua bentuk tadi. Mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah, dilarang jatuh dalam berbagai macam ritual-ritual kesyirikan. Dan dalam beribadah betul-betul hanya mengharapkan ridha-Nya Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan memiliki tendensi-tendensi pribadi atau duniawi dalam keragaman. Yang ketiga, dituntut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan contoh, bimbingan, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tata cara ibadahnya dengan bimbingan Rasul. Waktu-waktu pelaksanaannya dengan bimbingan Rasul. Tempat-tempat pelaksanaannya dengan bimbingan Rasul. Jumlah amalannya, jumlah ibadahnya dengan contoh Rasul. Takaran-takarannya dengan contoh Rasul, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 poin tadi semuanya harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ibadahnya dituntut sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliaulah yang memang ditugasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada umat manusia dan jin bagaimana cara beribadah mereka kepada Allah. Nabi kita Muhammad lah yang ditunjuk untuk menjelaskan bimbingan syariah, untuk menjelaskan kitab suci Al-Quran. Beliaulah dan juga para sahabatnya yang memberikan praktek langsung, contoh-contoh langsung ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang lain. Maka tuntutan yang ketiga adalah ibadahnya harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dijadikan sebagai uswatun hasanah dalam semua perkara agama. Uswatun hasanah dalam perkara akidah, perkara tauhid. Uswatun hasanah dalam pokok-pokok keimanan. Uswatun hasanah dalam ritual ibadah. Uswatun hasanah dalam perkara akhlak dan adab. Uswatun hasanah dalam perkara muamalah-muamalah. Bahkan sampai pada tingkat uswatun hasanah dalam bab makan dan minum, bahkan sampai pada tahap buang hajat. Umat Islam secara keseluruhan yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dituntut untuk menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah, tauladan yang baik, contoh yang baik. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Itu ayatnya berita, namun maknanya insya perintah. Itu ayat isinya adalah anjuran kepada sekedar kaum muslimin untuk mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam semua ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, gerakannya, diamnya, dalam semua hal. Menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam Sahih Muslim, lafaznya lafaz Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengancam. Mengancam siapa saja yang beramal dengan tanpa contoh beliau, dengan tahu bimbingan beliau, diancam amalannya ditolak, amalannya tidak diterima, amalannya sia-sia, pelakunya berdosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menegaskan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dengan tanpa bimbingan dari kami, kata Rasul, dengan tafsir dari kami, bahwa radun maka amalnya itu tertolak, ay mardudun alaih, ditolak, tidak diterima dari sang pelaku. Sia-sia, muspro, tidak ada pahala, bahkan pelakunya jatuh dalam dosa penyimpangan dalam perkara ibadah. Ini tiga tuntutan yang harus dipenuhi oleh siapa saja yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Siapa saja yang tahu tujuan penciptaan dia di muka bumi ini adalah ibadah kepada Allah, yakni kepada kaum muslimin tadi yang sudah berhasil lolos dalam persimpangan yang pertama. Dia masuk ke siratal mustaqim, tidak nyimpang sebelah kanan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang Yahudi. Tidak pula nyimpang sebelah kiri jalannya orang-orang yang sesat dari kalangan kaum Nasrani. Mereka yang telah lolos tadi dalam beribadah kepada Allah dituntut dengan tiga poin tadi. Ibadahnya dengan dasar ilmu, ibadahnya dengan keikhlasan, ibadahnya dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari sini kalau tidak asyarakatullah, ada lagi persimpangan kedua. Ini merupakan persimpangan final di dunia ini yang sangat-sangat menentukan persimpangan akhir di negeri akhirat nanti. Di sini ada persimpangan jalan terkait dengan kaum muslimin, terkait dengan kaum mukminin. Apakah mereka masih di atas fitrahnya? Apakah mereka betul dalam beribadah kepada Allah, menelusuri siratal mustaqim, istiqomah di atasnya, ibadah dengan ilmu, dengan ikhlas, dengan mutaba'ah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah tidak? Maka di sini barakallahu fikum juga terjadi persimpangan jalan, juga secara kondisi dibagi tiga. Sebagian mereka istiqamah di atas fitrahnya, menjalankan ibadah kepada Allah dengan aturan-aturannya, ibadahnya di atas ilmu, ibadahnya dikerjakan dengan keikhlasan, ibadahnya sesuai dengan bimbingan, bimbingan dari kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia menempuh siratul mustaqim, jalannya lurus, lempeng, benar, tidak nyasar. Dikarenakan dia tahu rambu-rambunya, rambu-rambu tadi adalah syariat, rambu-rambu tadi adalah bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang tertuang dalam kitab Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan bimbingan dan pemahaman para ulama-ulama kita. Lurus dia, istiqamah di atas siratal mustaqim. Inilah orang yang bahagia, ahlus sa'adah. Inilah orang yang lurus, ahlul istiqamah. Inilah orang yang di atas sunnah, namanya ahlus sunnah wal jamaah. Inilah orang yang di atas kebenaran, ahlul haq. Barakallahu fikum. Ini kewajiban kita, kaum muslimin. Ini kewajiban kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kita dituntut untuk menjadi pihak yang satu ini. Siapapun orangnya, dari manapun asalnya, apapun statusnya, semuanya harus menuju ke jalan ini. Supaya dia selamat. Ikhwanatina azakumullah, untuk bisa berada di atas jalan yang lurus ini, istiqamah di atas siratal mustaqim, kaum muslimin diberi arahan, diberi bimbingan, ya, diberi arahan, diberi bimbingan, dibriefing, dikasih tahu cara-caranya, upaya-upayanya, sebab-sebabnya, langkah-langkahnya, supaya tetap di atas fitrahnya, di atas siratal mustaqim, bersama dengan orang-orang yang telah berlalu di atasnya. Cara pertama ialah al-ihtimamu bil ilmi syar'i. Selalu memiliki perhatian terhadap ilmu syariat. Ilmu syariat, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnahnya Rasulullah SAW, dengan pemahaman para ulama-ulama kita, baik akidah, ibadah, muamalah, dakwah, adab, akhlak, semuanya, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sampai urusan buang hajat, harus kamu pelajari itu. Al-ihtimam bil ilmi syar'i, ini kunci. Sebab dengan ilmu syariat inilah seseorang akan diberi bimbingan oleh Allah Azza wa Jal. Dia akan tahu, ini siratal mustaqim, ini rambu-rambunya, ini aturan-aturannya, ini jalannya. Tahu, ini yang hak. Ditelusuri, ngerti. Sebelahnya lagi ada yang perkara batil, perkara yang menyimpang. Diwaspadai, ditinggalkan, dijauhkan. Dengan ilmu syar'i dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang di atas sunnah, mana yang menyimpang, mana yang kufur, mana yang keimanan, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang ketaatan, mana yang kemaksiatan, mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang maslahat, mana yang mudharat. Dengan ilmu ini, ini kunci. Itu kenapa seperti yang diutarakan di atas, ibadahnya harus dibangun di atas dasar ilmu. Itu kenapa pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umat Islam untuk belajar ilmu. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Ya, namanya talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, fardu, wajib atas setiap muslim. Itu kenapa dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, dalam banyak keterangan para ulama disebutkan keutamaan-keutamaan ilmu dari semua sisinya. Keutamaan ilmunya, keutamaan talabul ilminya, keutamaan pelakunya, orang yang talabul ilmi, keutamaan majlis ilmunya, keutamaan menghafal ilmu, menulis ilmu, murojaah ilmu, rihlah ilmiah mencari ilmu, keutamaan para ulama dari semua sisi penuh dengan keutamaan. Sebab ini merupakan kunci seseorang itu bisa di atas siratal mustaqim. Al-ihtimam bil ilm. Maka ya fanatina azakumullah, kalau antum mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan jalan yang tepat, jalan yang lurus, jalan yang selamat dalam persimpangan jalan ini tadi, hendaklah engkau menyibukkan diri dengan ilmu. Menghadiri majelis-majelis ilmu, membaca ilmu, mendengarkan ilmu, ilmu yang benar, bimbingan yang benar, pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang disebutkan dalam Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW, dengan pemahaman para ulama kita. Al-ilm, barakallahu fiikum. Terutama di zaman sekarang ini, zaman-zaman persimpangan jalan yang begitu deras, yang begitu samar, yang begitu sulit diketahui jalan-jalannya, banyak fitnah segala macamnya, maka kita harus bersemangat untuk belajar agama Allah, bersemangat untuk talabul ilmi, semangat untuk menghadiri majelisul ilm, mengkaji agama Allah dengan benar, dengan baik, menjadi hamba Allah yang berilmu, yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya SAW, menjadi hamba Allah yang berakhlak, ila akhir. Al-ilm, al-ihtimam fil ilm. Cara yang kedua yang penting azakumullah adalah mengambil pelajaran al-i'tibar dengan sejarah para anbiya wal mursalin, terutama sirah nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidupnya beliau, sepak terjang beliau dalam beribadah kepada Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagai panutan dalam bab ini. Telah mendahului kita dalam persimpangan jalan ini. Dalam keberhasil. Perbanyak, mutola'ah, mengkaji, membaca sejarah mereka semua. Orang-orang yang mulia. Para Nabi dan para Rasul. Terutama Nabi kita Muhammad SAW. Pelajari syama'il beliau. Akhlaknya Rasul, muamalahnya Rasul, perangainya Rasul, kepribadiannya Rasul, kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajari. Itu akan membuat kita semakin cerah, semakin mendapatkan penerang jalan yang lurus. Karena merekalah yang mendahului kita. Juga yang ketiga, barakallahu fikum, ialah al-ihtimam bisiyari salaf, memiliki perhatian, mengkaji, membaca, mengambil ibrah, pelajaran dari sejarah hidupnya orang-orang yang telah lalu, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, pelajaran dari para ulama-ulama terkemuka masa lalu, al-imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, dan ulama-ulama yang lain, para fuqaha, para muhaddithin, para mufassirin, juga ulama-ulama sampai yang di zaman sekarang ini. Pelajari. Karena mereka lah orang-orang yang terdepan di dalam menelusuri siratal mustaqim dan yang benar langkahnya di persimpangan jalan tadi. Itu kenapa disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk selalu merujuk, bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikri, kepada ahli ilmi, kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Mereka dijadikan sebagai rujukan ummah. Ada masalah, ada apa, ada ini, ada itu, problem dan segala macamnya. Dituntut dan diwajibkan untuk kembali kepada mereka. Terus mengatakan dalam sabdanya, al-barakatu ma'adabirikum. Barakah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Tidak akan menyimpang insyaAllah. Maka ihtimam, disirafihim. Punya perhatian, mengambil ibrah dari sejarah hidup mereka. Mengambil contoh dari mereka. Kita akan semakin menerangi jalan kita. Kita akan semakin tahu. Inilah siratul mustaqim. Dikarenakan kita mengkaji, menelaah, mempelajari jalan hidupnya orang-orang yang telah melampaui kita, yang telah mendahului kita dalam persimpangan jalan tadi. Dan mereka dinyatakan sukses, lolos di atas siratul mustaqim. Upaya yang berikutnya ialah mujalasatul akhyar. Dalam keseharian kita dituntut untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik. bersahabat dengan orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang istiqomah di atas agamanya, yang di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Harus pilih-pilih teman, harus pilih-pilih sahabat, harus pilih-pilih teman majlis, jangan sampai salah pilih. Ini perkara yang sangat vital, yang sangat menentukan karena seseorang. Bagaimana persahabatan dia, bagaimana pertemanan dia, dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bergaul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menegaskan, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dalam sunan Tirmidzi Rasul mengatakan, kamu jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, yang bagus akidahnya, yang bagus keimanannya, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, orang baik. Dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa, yang sering bertandang ke rumahmu, yang kamu undang ke rumahmu, yang kamu ajak makan di rumah kamu, adalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu efek yang sangat dahsyat untuk keistiqomahan kamu. Dalam riwayat yang lain juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan betapa urgennya masalah ini. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya orang itu di atas agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Bayangkan, agama dia, prinsip dia, akidah dia, ibadah dia, keistiqomahan dia, itu tergantung teman dia bergaul. Maka lihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Maka dia adalah upaya untuk senantiasa istiqomah dan bisa menelusuri siratal mustaqim, tidak salah jalur dalam persimpangan tadi. Hendaklah engkau bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang baik saja, orang-orang yang bertakwa saja dari kalangan kaum muslimin. Cari orang-orang yang saleh, cari orang-orang yang bagus pemahamannya, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya yang baik, supaya antum tertular mengikuti teman-teman tadi, sehingga satu arah jalannya bersama-sama menempuh siratal mustaqim. Ini pihak yang pertama di persimpangan jalan tadi, pihak yang masih di atas fitrahnya, pihak yang betul-betul beribadah kepada Allah di atas ilmu, ikhlas, dan di atas bimbingan sunnah. Dalam satu poin ini, kaum mukminin, kaum muttaqin bertingkat-tingkat kadarnya. Di dia pertama ini, mereka yatafawatuna fil maratib, bertingkat-tingkat martabatnya, tingkatan-tingkatannya sesuai dengan tingkatan ilmu, iman, dan takwa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin luas ilmunya, semakin ikhlas ibadahnya, semakin sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin ada jaminan dia selamat dan dia akan lurus jalannya di atas siratal mustaqim, pada persimpangan jalan tadi. Barakallahu. Lah di sana ada lagi pihak ketika ada di sebuah persimpangan jalan salah jalur. Di persimpangan yang pertama lolos, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lurus, tidak salah belok ke jalannya orang yang dimurkai, tidak salah belok ke jalannya orang yang sesat. Berhasil dia lolos. Ketika di persimpangan yang kedua yang menentukan, ternyata dia salah jalur. Yang semestinya tetap lurus di atas siratal mustaqim, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya salafun salih, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, para siddiqin, syuhada, salihin, dengan upaya-upaya yang dibawakan di atas. Ternyata dia salah jalur, belok kiri, ada yang belok kanan. Belok kanannya, semakin dia belok kanan, banyak jalan-jalan yang lain yang bercabang-cabang, yang semakin menjauhkan dia dari siratal mustaqim. Belok kiri juga begitu. Semakin belok kiri, semakin banyak cabang-cabang jalan-jalan yang lainnya yang semakin menjauhkan dia dari siratal mustaqim. Itulah yang disebut dengan persimpangan jalan. Yang kanan kiri adalah jalan-jalan penyimpangan. Itu jumlahnya sangat banyak, cuman persimpangannya cuma 2 biji, nyimpang kanan, arah kanan, dan nyimpang arah kiri. Intinya dia tidak sesuai dengan siratal mustaqim yang lurus tadi. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Penggambaran persimpangan jalan ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'hu. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang mustaqim, siratal mustaqim. Allah mengatakan fattabi'hu, maka ikutilah jalan ini. Jadilah muslim yang tetap di atas siratal mustaqim, ikuti yang ini, kata Allah. Allah mengatakan wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang bercabang-cabang yang banyak itu. Sebab fatafarraqu fikum an sabilih, akan memisahkan kalian dari jalan Allah yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikian Allah memberikan wasi kepada kalian supaya kamu bertakwa kepada Allah. Jadi kan ada satu jalan yang lurus. Ini masih kepanjangan yang sebelumnya. Siratal mustaqim yang kamu minta kepada Allah supaya diberi hidayah menempuhnya, ihdinas siratal mustaqim tadi, Islam. Terus masih lurus, masih lempeng persimpangan yang kedua. Ibadah kepada Allah di atas ilmu, keikhlasan, dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti yang ini. Lalu Allah menyebutkan adanya subul, banyak jumlahnya, yang menyimpang dari siratal mustaqim tadi. Ini ayat dijelaskan dengan gamblang dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arbah. Beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan mustaqima. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan garis, menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Ya, satu, enggak banyak-banyak. Satu dan dia lurus. Beliau mengatakan hadza siratullahil mustaqim. Satu yang lurus ini jalan Allah yang lurus. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma khatta 'an yaminihi khututa wa 'an shimalihi khututa." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis kecil yang banyak di sebelah kanannya dan garis-garis kecil yang banyak di sebelah kirinya. Beliau mengatakan wa hadhihi subul, yang belok kanan, belok kiri, yang jumlahnya banyak, cabangnya banyak, inilah yang namanya subul dalam ayat di atas. Rasul mengatakan wa 'ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dan di penghujung masing-masing jalan tadi ada setan yang mengajak umat manusia masuk di dalamnya. Katanya para ulama, setan bangsa manusia, yaitu orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, dibacakan ayat tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sehingga yang belok kanan, belok kiri itu namanya suburus setan. Jalan-jalan setan. Ini istilah diambil dari sabda Rasul tadi. Bukan dari saya ya. Namanya suburus setan. As-subul, tatkala kita membaca tafsirnya di buku-buku tafsirnya para ulama, ada riwayat dari Mujahid rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, memaknakan as-subul al-bid'ah musyubhah. Penyimpangan-penyimpangan dan pemahaman-pemahaman yang kafur, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka itu adalah subul al-bid'ah musyubhah. Jalan-jalan penyimpangan. Lebih gamblang lagi, tatkala kita membaca hadisnya Rasul yang lain sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kondisi umat Islam, beliau mengatakan dalam sabdanya, wa satastariqu hadhil umma ala salatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahid. Umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte. Semuanya di neraka. Kecuali satu. Berarti yang diancam dengan neraka berapa ini? 72. Berapa yang selamat? Cuma satu. Jadi gambar. Yang satu inilah yang di atas siratal mustaqim tadi. Yang 72 yang diancam dengan neraka itulah yang di persimpangan jalan tadi salah jalur, belok kanan, belok kiri. Jumlahnya 72. Banyak. Yang diistilahkan dengan ekstrem kanan, ekstrem kiri, radikal kanan, radikal kiri, pemahaman kanan, pemahaman kiri, intinya banyak dan intinya menyimpang dari silapal mustaqim. Dan ingat, mereka semua adalah muslimin, bukan orang kafir. Bukan orang kafir. Itu ayat dan hadis terkait dengan orang-orang yang muslim yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi pada kenyataannya ada persimpangan jalan. Ya, ada yang istiqomah di atas sirat mustaqim, ada muslimin yang menyimpang. Ada yang menjadi orang yang sesat yang menyimpang, ada yang menjadi orang yang sesat dengan kemaksiatannya, orang yang fasik, orang yang ahli maksiat dan segala macamnya. Menyimpang. Inilah di persimpangan jalan. Saya tegaskan sekali lagi. Ketika ada orang muslim yang ternyata dia menyimpang, itu bukan berarti Islamnya itu jadi tiga. Jangan punya pemahaman Islam terkotak-kotak jadi tiga. Jangan punya pemahaman bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, sunnah Rasul jadi tiga. Ada yang lurus, ada yang nyimpang. Tidak ada sunnah kok menyimpang itu, Pak. Tidak jadi tiga. Jangan punya pemahaman ada perpecahan. Perpecahan di kalangan orang-orang yang ada sunnah. Salah itu. Islam ya itu cuma satu. Bimbingan sunnah Rasul ya itu cuma satu. Dari mulai zaman dahulu kala sampai kiamat nanti. Tidak pernah berubah. Sempurna. Universal. Syamil. Ketika ada penyimpangan, yang menyimpang itu oknumnya. Paham? Oknumnya, pelakunya masing-masing. Di persimpangan jalan ada yang salah jalur, akhirnya menjadi muslim yang sesat, muslim yang menyimpang. Ini kita waspadai. Paham sih? Nah, kemudian semuanya benar, semuanya sama, baik-baik semua, semuanya ya yang penting muslim lah gitu. Cuman ya ada yang warnanya ini, ada yang warnanya itu, ada yang warnanya begini, ada yang onda. Tidak ada seperti itu. Islam cuma satu. Yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, inna dina indallahi Islam. Secara mustaqim juga cuma satu. Karena Allah menyebutkan cuma satu, Rasul juga menyebutkan satu yang selamat. Ingat, mereka semua adalah Muslim. Kita tidak mengkafirkan mereka. Bukan sembarangan mengkafirkan orang lain. Bagi mereka dikatakan Muslim yang salah jalur. Barakallahu. Paham ini? Jadi pahami, lihat. Dulunya sama-sama ibadah, sama-sama berilmu, sama-sama ikhlas, sama-sama di atas sunnah. Kalau sekarang ada dua kubu, kubu A, kubu B. Oh, berarti ada ada dua versi. Oh, enggak. Cuma satu versinya. Hanya sunnah Rasul, hanya Shiratal Mustaqim. Kondisi yang ada perlu dicek kembali. Jangan-jangan ada yang salah jalur. Tapi masih mengaku di atas Shiratal Mustaqim. Jangan-jangan sekilas ekor. Jadi terpaksa saya hentikan sesuai dengan perjanjian. Alhamdulillah, ala suruh diri. Ngoteng, gih. Pun, gih. Sekarang, nyantun ya. Setelah alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi, kita masuk di persimpangan jalan ya, Pak. Di persimpangan jalan, kita sudah menjelaskan, ada yang lurus, itu yang menjadi kewajiban masing-masing kita. Bukan klaim masing-masing kita. Tapi kewajiban masing-masing kita untuk senantiasa berupaya di atas Shiratal Mustaqim tadi. Dengan rambu-rambu tadi dan upaya-upaya yang disebutkan tadi. Dan jangan lupa di kalangan kaum muslimin sendiri ada yang salah jalur. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri, ada yang radikalisme kanan, ada yang radikalisme kiri. Ini yang diwaspadai. Jangan sampai kita masuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah makna tema kita di persimpangan jalan. Masing-masing orang mengalami hal yang satu ini, maka masing-masing orang berkewajiban untuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri untuk senantiasa di atas Shiratal Mustaqim pada persimpangan jalan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu fadhilatukum.